Kitab Wahyu pasal 6 ge. Kusugek biohe domba ge anan ge sisik metrei mamuna ge mati jait metrei nem ge. Lema de gatos domba ge anan des ma sisik metrei mamuna ge toha metrei deit ralatan ti kitab raluluk des. Odek tomolu heal mamuna ti heal landeat des. Mayate lamok dududuge kolanek tiarbagane mak biohe. Muande. Oregatos kuda bok-bok keit. Mayirgita siai kuda des. Irmasai kuda desige giumak husuorama. Odesilua susulua bliawan gun-gunge. Ma yortu hawen serairas ke yor kuda isai des. Ma miai lasmerge kahane. Masyur iria manisigi arema ramdiriat. Mati namdiriat desige yalayal iria manisigi desikre. Makte yodom bagi anan desige sisik metrei matuha metrai mamuna isisik des. Odek tomolu hel matuha mamuna ge ti hel lan diat desige mayate lama biohe. Muande. Makte yo gatos kuda ge thuruk ma mia nege mermerai. Ode irgita siai kuda des. Ode iria masai kuda desige haret ke gimini magyu maga krayalan ne. Ode yorwe ilasmere kahane yor kuda isai des. Ma miama yaditi inaga eras ketoha irima minti lasmere kahane. Makirmia irmia minti lasmere kahane kre it de tiap hunua it. Oregio atdom bage anande sige sisik metrei matoha metrei deru mamuna isisik desbionyo. Tomolu heal matoha deru mamuna ge te heal landeat des mayate lama biohe. Muande. Desige o katos kuda met kit mamia. Desyo irgita siay kuda des. Ode irma siay kuda desige kimak tatyail ge. Odek tomolu tel ge turuk ma kola irge telage. Negek betikyo sel landeat desigre wait ditralan ne mak biohe. Gandum ge tatyail ge sasam. Desige o kesige dedakat ke segwe sasam. Klala aliagwe tatyail ge na tel. Desyo kesige kdeda katkie segwe sasam dagun. Keske gete mihnutuk ausai tunge, ode gete mihnutuk botas meske dagun. Makte bonyo dombaganan desige sisik metrai matoha metrai detel mamuna isisik des. Desige oktomolu tel gei turuk, nege josia helan manosiliau ti helan deat desikre matianuk mabiohe. Muande. Ode gatus huruk kuda ahuah kuit mamia. Desigo irgeita siai kuda des. Irimasai kuda desige ani matmiat kie. Ode irgeit dagun ma liagut matioha irimasai kuda des. Nege ani buen mamatire ramintige. Maderuge haretke gimin sir. Marahe nuskek temnetik biayenat. Marta bahunua irma minti kserige sasam desmiumu. Klala iria maminti kserige natelme lemar tabahunua sir. Ode irjeruner tabahun irire gyor krage. Ode gyor luolar. Ode gyor kbainare. Ode raso heal mahat maminti lasmerge kahanekre. Marta bahun irire dagun. Oregio at dombage anande sige sisik metrei matoha metrei deat mamuna isisik des. Desige o gatos odek tomolu iria rata bohun wasirne. Ti kiali rabrita hula suguetuna narene. Odek kiali ranal wait mormori hareti hula suguene. Nege smakna teregi minti latrae hel tige grintiotange. Ode smakna desikre giarwen odek bioran. Mak biohe. O arae bumhula solan lahugo. oine nel nel yao, odem la yao. Hegia bantunik nyatake, mamugun irimamin tilas merge kahane, tirata bohun waram nyede. Lema de hula sugeal rabit bok-bok narnarure, ma ihe ratsam-ratsam ti iria rat abohun due sikre smuak natare. Ode tiena ukrala tare ma ragi taduk, kali liata magariati Yesus Kristus ke kola sirne, ana irer tabhunua sirti lasmerge kahane, magola liat mamuna de sikre dagun. Magol nyer tabhunua sirma ragi nini ari-arit kek tioha ite takke, desigo nen mohula suga yugun iria mata buhun besikre. Ode katos domba ge anan desige ma sisik metrai denem matuha metrai isisik mamuna ge bonyo. Lurwa ge lanak sialik. Ode segwele ma dielaf de metmeti gola dene tumniskene. Ode hulge mermermeri gola large. Ode tuna redaguno rabrokrok toha laitke eilas merge kahane. Gola dene uske giorasne. Ode laitke gimtuk ma giblulugi golane guarge ralulukne. Nini gitayar. Ode huaro nusakatu nekre giaditi toha gwenanare. Ode raja maminti las merge kahane. Ode irlian mahreta maminti nuskek temne. Ode sulatare waitu sukatunare. Ode irmaga wait malolire. Ode irlian magak matanare. Ode irlema magak matanare. Rtabal atare ode lema maga at nekredagun. Negerak temtem mumune ralarbai bobak ralao hato auguran maminti huarare. Ma rabunti. Ode irmia bunde sikre erboran martanukti huaro hato ahadwe sikre marbohe. Mitbumia mitamueta aram. Ma mitina aram tine. Ma iria matakululua kader mahareta des kete atos aram. Ode mitina aram jagun ma dombaganan gegete hiaram kaligera aram iksialik. Kali jait segwe ma hula segwe yor dombage anan ge rahea rasagar ke erat desikre ma aram tinus kek temne. Desigo lema irgeta bisa ma yalak tenan ge toha sedwes jagun.